إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قوم مسلمين رحمني ورحمكم الله. Ada pertanyaan di sini? Bismillah, afwan ustaz. Ana mau bertanya, bagaimanakah adab-adab dalam mendatangi sholat berjamaah? Jazakallahu khairan. Wa antum jazakallahu khairan. Mendatangi sholat berjamaah disebutkan di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar kita mendatangi dengan berjalan, tidak dengan berlari, dengan tenang, tidak dengan kedebukan, suara berisik. Wa alaikumus sakinah, begitu Rasulullah SAW menyatakan. Fama adraktum fasallu wa ma fatakum fa'atimmu. Hendaknya kalian mendatangi dengan as-sakinah, dengan tenang, tidak tergesa-gesa, tidak kemudian menghentak-hentakkan kaki di saat memasuki shaf karena khawatir tertinggal. Ini dengan sakinah tetap berjalan. Usahakan jangan sampai kemudian membuat bising dengan jalan kaki tersebut, dengan hentakan-hentakan kaki kita. Kemudian Rasulullah SAW memahami bahwasannya sebagian orang khawatir tertinggal dari sholat. Maka Rasul menyatakan, wama adraktum fasallu, apa yang kalian dapati imam posisi bagaimana itu kalian ikuti di situ. Imam dalam keadaan berdiri ikut berdiri, imam dalam keadaan ruku ikut ruku, ya. Datang misalnya dari luar sana, imam masih berdiri, kemudian kita tetap berjalan pelan-pelan-pelan. Ternyata imam sudah ruku, jangan kemudian pating gedebuk begitu, ya. Mendatangi daripada tempat sholat, tetap pelan saja. Di saat imam kemudian i'tidal, kita baru bisa masuk ke shaf. Ya sudah, kita berarti dapatkan i'tidalnya imam, tapi tidak teranggap sebagai satu rakaat. Nanti disempurnakan, wa ma fatakum fa'atimmu, apa yang kalian tertinggal maka sempurnakan. Jadi ini adab-adab di dalam mendatangi sholat berjamaah. Mungkin itu yang bisa dijawab daripada pertanyaan dan semoga menjadi perhatian bagi kita semua. Barakallahu fikum. Ikhwati fillah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita masuk kepada hadis yang ke-43 dari kitab Riyadhus Shalihin min kalam Sayyidil Mursalin. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah, berkata al-Imam An-Nawawi rahimahullah, wa an Anas radhiyallahu taala anhu, dari Anas, yakni Anas bin Malik Al-Ansari Abu Hamzah. Beliau adalah seorang yang digelar atau diberi lakab Khadimu Rasulillah, yakni yang melayani Rasul. Karena memang ibu daripada Anas bin Malik, Ummu Sulaim yang bernama Rumaisa radhiyallahu anha, menyerahkan Anas bin Malik kepada Rasul, ya. "Ya Rasul, ini Anas putra saya serahkan sebagai khodim engkau untuk melayani engkau." Di saat usianya baru 10 tahun. Sehingga Anas bin Malik memiliki banyak sekali hadis-hadis dari Rasulullah SAW karena memang senantiasa bersama dengan Rasul. Banyak perkara-perkara yang tidak diketahui oleh sahabat yang lain diketahui oleh Anas, dan itu ketua keutamaan daripada beliau. Anas bin Malik menyatakan, "Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza arada Allah bi'abdihi khairan, ajjala lahul 'uqubata fid dunya." Ini sabda Rasul, ya. Artinya adalah sesuatu yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, utusan Allah, maka sepantas bagi kita untuk benar-benar menyimak dan mendengarkannya dengan seksama. Karena ini nilainya lebih agung daripada sabda-sabda yang lain. Ini adalah ucapan dari orang yang tidak pernah salah dalam berucap. Ucapan dari orang yang ucapannya itu merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Allah menyatakan, "La yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha." Tidaklah beliau berbicara dengan hawa nafsunya, melainkan itu adalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Rasulullah menyatakan, "Idza aradallahu bi'abdihi khairan," apabila Allah menghendaki terhadap hambanya kebaikan, "ajjalalahul 'uqubata fid dunya." Allah segerakan hukumannya di dunia. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, apabila kita melakukan satu dosa, kemudian setelah itu kita diberi ujian oleh Allah Azza wa Jalla, maka ketahuilah bahwa itu adalah tanda bahwa Allah Subhanahu wa taala cinta kepada kita. Cinta kepada kita. Terkadang seorang muslim dia itu bisa merasakan, saya baru saja melakukan dosa, entah ini nanti hukuman apa yang Allah akan berikan kepada saya. Karena dia muslim, Allah akan segerakan uqubah fid dunya. Ya. Karena melakukan dosa memandang sesuatu yang tidak halal, misalnya di jalan, iya kan? Terkadang ya namanya orang, ya, melihat lawan jenisnya, lewatnya begitu, masih juga meluru begitu, melerok begitu, melihat ke arahnya, padahal itu haram. Allah Subhanahu wa taala menyatakan di dalam Al-Qur'an, "Wa qul lil mu'minin yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum." Katakan kepada orang-orang yang beriman agar menundukkan pandangan dan menjaga kemaluan. Dzalika azka lahum. Itu yang lebih baik bagi mereka. Nah, terkadang kita masih belum bisa menjaga pandangan mata kita. Nah, setelah itu tiba-tiba jalan kesandung. Iya kan? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jatuh. Walhamdulillah, bisa saja kita mengucapkan demikian. Kenapa? Karena ini adalah ta'jilul uqubah, disegerakannya uqubah dari Allah Subhanahu wa taala. "Idza aradallahu bi'abdihi khairan, ajjalalahul 'uqubata fid dunya." Apabila Allah menghendaki terhadap hambanya kebaikan, maka Allah segerakan hukuman di dunia. Jadi, jangan kemudian ya menyalahkan siapa-siapa ataupun justru mengumpat atau mengucapkan kalimat-kalimat yang tidak baik. Na'udzubillah. Kesandung sontoloyo. Tidak ada faedahnya itu. Sudah sakit pahala. Ya. Atau kesandung, waduh. Ya memang waduh betul. Sakit iya. Tapi dengan kalimat-kalimat seperti ini, tidak ada nilainya kita. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalimat istirja yang pertama kali. Dan ini kaum muslimin tidak bisa ya, tidak semudah saat kita menyampaikan begini, tidak semudah secara teori. Ini hanya akan bisa keluar di saat seseorang telah membiasakannya. Bentuknya apa saja? Musibah banyak bentuknya. Ini sekedar contoh saja. Di saat seseorang diberi musibah, kalau dia sudah terbiasa dengan kalimat istirja, maka itu yang akan keluar otomatis dari dirinya. Jadi di sini ta'jilul uqubah, disegerakannya hukuman dari Allah Ta'ala di dunia, itu merupakan tanda kebaikan bagi seorang hamba. Karena hal tersebut merupakan kafarah dari dosa-dosa yang baru saja dia kerjakan. Dan menjadi sebab akan hilangnya dan terhapusnya dosa-dosa tersebut. Dan terkadang kita diberi oleh Allah Subhanahu wa taala ujian yang cukup berat disebabkan karena dosa-dosa yang cukup besar. Maka kita harus selalu bersabar, selalu mengedepankan husnudzon kita kepada Allah Azza wa Jalla. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, nanti di akhir hadis ini kita akan ketahui bahwasannya di saat Allah Subhanahu wa taala menguji seorang hamba kemudian dia bersabar kepada Allah ya dengan ujian tersebut, Allah ridho kepadanya. Tetapi kalau dia tidak sabar, Allah murka kepadanya. Allah Subhanahu wa taala menghendaki kebaikan, disegerakan hukuman supaya terhapus dosa, kan itu kebaikan ya. Tetapi justru si hamba dia tidak ridho ya terhadap hal tersebut. Maka itu menjadi apa? Menjadi sebab kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam melanjutkan, "Wa idza aradallahu bi'abdihi syarr amsaka anhu bi dzambihi hatta yuwafiya bihi yaumal qiyamah." Dan apabila Allah Subhanahu wa taala menghendaki dengan hambanya itu kejelekan, Allah tahan darinya dosa tersebut. Hingga kemudian Allah Subhanahu wa taala penuhkan balasannya di akhirat nanti. Nauzubillah. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, azab akhirat itu jauh lebih dahsyat. Azab akhirat itu jauh lebih berat. Sehingga orang-orang yang Allah tidak kehendaki baginya kebaikan, Allah Subhanahu wa taala simpan dosa-dosa tersebut. Allah catat semua dosa-dosanya. Hingga kemudian di saat dia meninggal dunia dan kemudian nanti di akhirat dia berjumpa dengan Allah Azza wa Jal, akan dipenuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala adab sebagai kehinaan dan kerendahan pada dirinya. Jadi kalau seseorang berbuat dosa, kok dia sehat-sehat saja, dia berbuat dosa siang dan malam, kok dalam keadaan murtah, dalam keadaan reha, dalam keadaan senang, gembira, tidak diberi ujian, cobaan, itu bukan kebaikan. Itu justru tanda, jangan-jangan ini adalah istidrot dari Allah Subhanahu wa taala. Sepantasnya seorang hamba justru khawatir. Sepantasnya seorang hamba justru merasa resah, risau. Jangan-jangan Allah Subhanahu wa taala menghendaki kejelekan untuknya. Dia berbuat dosa siang malam, tetapi mendapatkan kebaikan demi kebaikan dan terus-terus diberi oleh Allah Subhanahu wa taala berbagai macam limpah karunia. Itu bukan menunjukkan Allah ridho. Tetapi itu justru merupakan bentuk daripada istidrot. Dilulu ya, terus dikasih tetapi nanti kemudian mendapatkan hukuman tentu sesuai dengan kadar dosa yang dilakukannya. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi SAW juga menyatakan, inna idhamal jazaa' ma'a idhamil bala, sesungguhnya besarnya pahala itu sesuai dengan besarnya ujian. Di saat seseorang diuji dengan ujian yang besar, yang berat, maka saat itu dia akan mendapatkan pahala yang besar pula. Idhamal jazaa' ma'a idhamil bala. Ini kaidah bahwa balasan yang besar itu sesuai dengan besarnya pengorbanan, besarnya ujian. Semakin berat, maka semakin besar pula pahala yang akan didapat apabila dia lulus dalam ujian tersebut ya. Lulus dalam artian dia tahu bahwasanya ini adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala, menguji tentang keimanan dia, bersabar di atas ujian-ujian tersebut. Wa innallaha taala idza ahabba qauman ibtalahum, dan sesungguhnya Allah taala apabila mencintai satu kaum justru Allah menguji mereka. Jika mencintai satu kaum, justru Allah Subhanahu wa taala menguji mereka. Allah Subhanahu wa taala zat yang maha kuasa atas segala sesuatu. Pada hakikatnya Allah Subhanahu wa taala tidak butuh pembelaan daripada hamba-hambanya. Akan tetapi, ya, Allah memberikan ujian kepada setiap hamba-hambanya untuk membela agama Allah Azza wa Jalla. Ya. Intan surullaha yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Jika kalian menolong agama Allah, maka Allah akan tolong kalian. Dan Allah akan kokohkan kedudukan kalian. Ini dalam surat Muhammad. Jadi ini ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Setiap anbiya, setiap rasul pasti diuji. Padahal mereka adalah orang-orang yang paling dicintai, paling dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah mampu untuk memenangkan rasulnya, memenangkan daripada hambanya dengan tanpa bantuan siapapun. Allah mampu, tetapi tidak demikian. Allah jadikan ujian-ujian. Demikian pula kita kaum muslimin hidup di dunia ini, ya. Apabila kita menolong agama Allah Subhanahu wa taala, menolong agama Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan tolong kita dan Allah akan kokohkan kita. Tetapi kalau kemudian kita melepas bebaskan dan tidak mau tahu, cuek dengan agama Allah, maka Allah pun akan melepas bebaskan kita dan cuek terhadap kita. Al-jaza ala jinsil amal, sesuai dengan apa yang telah kita lakukan, itulah yang Allah Subhanahu wa taala akan perbuat terhadap kita. Dan menolong agama Allah diantara bentuknya adalah belajar agama. Pelajari agama ini. Ini bentuk daripada menolong agama Allah. Intan surullah yang surkum. Jika kalian menolong agama Allah, Allah akan tolong kalian. Ya, telah dalam pertemuan-pertemuan sebelumnya bahwasannya banyak perkara-perkara yang telah disimpangkan dalam agama ini. Maka orang-orang yang menolong agama Allah adalah orang-orang yang mengembalikan kepada pemahaman yang lurus, pemahaman yang benar di dalam agama. Pemahaman yang lurus dan benar di dalam apa? Di dalam beragama. Kembalikan kepada Al-Quran dan Sunnah Rasul dengan pemahaman yang telah diberikan rekomendasi oleh Allah. Pemahaman mereka lah pemahaman yang benar. Cara beragama mereka lah cara beragama yang benar. Yang telah mendapatkan ketangan di dalam Al-Quran. Radhiyallahu anhum wa radhu'an. Siapa itu? Para sahabat. Para sahabat Rasul. Ridwanullah alaihim ajma'in. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini menunjukkan bahwasannya siapa saja yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dari umat ini, dari kaum muslimin ini, dari sebagian kita ini, itu menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala cinta kepadanya. Allah Subhanahu wa taala cinta kepada kita. Sehingga orang kalau mengetahui hadis-hadis seperti ini, sebesar apapun ujian, sebesar apapun musibah, terasa ringan. Iya benda. Karena dia tahu bahwa ini adalah dari Allah Subhanahu wa taala menguji saya, berarti Allah cinta kepada saya. Ujian semakin berat dia mengucap alhamdulillah. Loh kok bisa? Nah, maratibus sabr telah lewat ya kan? Peringkat-peringkat dalam kesabaran. Peringkat yang paling tinggi adalah justru bersyukur. Karena ini bagaimana seorang diuji kok bersyukur? Itu bukan peringkat sembarangan. Ya. Dan tidak mudah sekali lagi ya, tidak mudah untuk bisa sampai kepada peringkat tersebut. Seseorang diuji kemudian bersabar itu sudah peringkat yang luar biasa. Tetapi di atasnya lagi adalah ridho. Di atasnya lagi adalah bersyukur. Bersyukur terhadap ujian yang Allah berikan kepadanya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Rasul menyatakan faman radiya falahur ridho wa man sakhita falahus sukut. Barang siapa yang ridho di saat diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia mendapatkan keridhaan Allah. Wa man sakhita, tetapi siapa yang kemudian marah murka, ya, dia tidak terima. Dia protes kepada Allah. Dia menyatakan dosa saya, kenapa saya diuji seperti ini? Maka dia pun akan mendapatkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala, padahal Allah menghendaki kebaikan untuknya. Allah cinta kepadanya. Allah uji dia, tetapi justru dia kemudian tidak ridha terhadap ujian Allah Subhanahu wa taala. Rawahu Tirmidzi wa qala hasan, haditsun hasan. Hadis ini dikeluarkan oleh Tirmidzi dan dinyatakan sebagai hadis yang hasan. Berkata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, al-umur kulluha biyadillah azza wa jal wa bi iradatihi, li'annallaha yaqul an nafsihi fa'alun lima yurid. Segala perkara itu semuanya di tangan Allah azza wa jal, dan semuanya terjadi disebabkan karena iroda dari Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Karena Allah Subhanahu wa taala menyatakan fa'alun lima yurid. Allah melakukan apa yang Allah mau. Tidak ada sesuatu yang mampu melakukan apa saja yang dimau kecuali Allah Subhanahu wa taala. Masya Allahu kana wa ma lam yasa lam yakun. Apa saja yang dikehendaki oleh Allah pasti terjadi, dan apa yang tidak dikehendaki olehnya maka tidak akan pernah terjadi. Allah menyatakan innallaha yaf'alu ma yasha, dialah yang melakukan apa saja yang dia mau. Fakulul umur biyadillah, sehingga segala perkara itu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, satu perkara di saat perkara itu telah terjadi maka kita ketahui itulah yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Suatu perkara yang tidak terjadi maka karena tidak dikehendaki oleh Allah terjadinya, bukan tidak dimampu oleh Allah untuk menjadikannya, tetapi tidak dikehendaki terjadinya. Karena Allah Subhanahu wa taala mampu atas segala sesuatu. Sehingga di saat kita ketahui sesuatu menimpa diri kita, ya kita kembalikan kepada kita. Tidak melihat orang lain, kepada diri-diri kita masing-masing, ya. Berarti inilah yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi ujian bagi saya, bagi kita. Kita harus memanage-nya, ya ini dengan cara kita bersabar. Kemudian kalau bisa untuk kita ridho, kemudian kalau bisa untuk kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal insan la yakhlu min khata' wa ma'siyah wa taqsir fil wajib. Fa idza arada Allah bi 'abdihi al khair ajjala lahu al 'uquba fid dunya. Dan manusia, setiap kita itu tidak akan pernah lepas dari yang namanya kesalahan dan dosa-dosa. Tidak akan pernah lepas dengan yang namanya maksiat. Tidak akan pernah lepas dengan yang namanya menelantarkan dari berbagai macam tugas-tugas dan kewajibannya sebagai hamba. Iya apa enggak? Ya. Kullu bani Adam khata'un. Kullu bani Adam khata'. Setiap bani Adam itu pasti berbuat salah. Wa khairul khata'in at-tawwabun. Dan sebaik-baik orang yang berbuat salah adalah orang yang bertobat. Allah menyatakan ya bani Adam, kullukum tukhti'una bil-lail wan nahar. Wahai bani Adam, kalian itu melakukan dosa-dosa terus-menerus malam dan siang. Allah tahu itu. La yakhfa 'alaihi khafiyah. Allah tahu segala yang diperbuat oleh bani Adam. Kullukum tukhti'una wan nahar. Setiap kalian melakukan dosa-dosa malam dan siang terus seperti itu. Wa ana aghfirud dzunuba jami'an. Sedangkan aku pengampun dari seluruh dosa-dosa semuanya. Fastaghfiruni aghfir lakum. Minta ampunlah kepadaku, aku akan ampuni kalian. Di sini kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, di saat kemudian seseorang terjatuh dalam dosa, terjatuh dalam maksiat, terjatuh dalam kurang menjalankan ketaatan kepada Allah, jika kemudian Allah Subhanahu wa taala menghendaki pada hambanya itu kebaikan, Allah Subhanahu wa taala segerakan hukuman kepada dia di dunia ini. Hukumannya berupa apa? Imma bimali au bi ahli au bi nafsi au bi ahadin mimman yattasil bih. Bisa dengan hartanya, bisa melalui keluarganya, bisa pada dirinya sendiri atau orang-orang yang terkait dengannya. Ya ini ujian tersebut bentuknya banyak, ya. Kata sebagian salaf, sungguh aku melihat pengaruh dosa yang aku lakukan itu pada kendaraanku atau pada keluargaku, atau aku melihatnya pada istriku, pada anakku, pada hartaku, ya. Sungguh aku melihat pengaruh jelek daripada kemaksiatan itu pada tunggangan, ya. Kalau kendaraan sekarang ya mobil, motor, melakukan perbuatan-perbuatan maksiat, tiba-tiba ngadat motornya, ya. Tiba-tiba terpelanting dari kendaraannya, atau pada istrinya yang biasanya masya Allah berkhidmat dengan baik dan sebagainya, tiba-tiba kok cemberut, ya, tiba-tiba kok melakukan hal-hal yang tidak seperti biasanya. Anak-anaknya biasanya nurut manut solih-solihah, tiba-tiba kok bangkang, disuruh ini tidak mau, itu tidak mau. Dosa apa yang saya lakukan, kan begitu, ya. Perbuatan apa yang barusan saya lakukan kok pengaruhnya kepada keluarga, kepada kendaraan, kepada harta, kepada ini dan itu. Sungguh aku melihat, kata mereka, ya, kata salaf ini, ulama salaf, aku melihat pengaruh kejelekan daripada dosa yang aku lakukan pada keluargaku, pada kendaraanku dan seterusnya. Ternyata ini ada hadisnya. Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan demikian. Al muhim anna ta'addillahu al uqubah li'anna al uqubat tukaffir as-sayyi'at. Tayyib, al muhim an tu'addillahu al uqubah. Intinya bahwasanya hukuman dari Allah Subhanahu wa taala disegerakan kepada si hamba. Karena dengan adanya hukuman tersebut, dosa-dosa akan terhapuskan. Dan apabila disergakan oleh Allah Subhanahu wa taala al-uqubah, hukuman, Allah Subhanahu wa taala akan menghapuskan dosa-dosa tersebut dari si hamba. Dan dengan itu dia akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan dosa-dosanya telah terhapuskan. Kenapa? Karena dosa-dosa tersebut telah dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan hukuman-hukuman di dunia. Bagi siapa kaum muslimin? Siapa yang bisa mendapatkan ini? Orang-orang yang sabar di saat mendapatkan musibah, ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ingat, sekecil apapun musibah tersebut, bentuknya adalah sesuatu yang membuat hati risau, membuat hati sedih, membuat hati tidak tenteram, itu ujian, ya. Jangan dibayangkan musibah itu belum meletus, tsunami, gempa bumi, ya itu memang ujian besar. Tidak hanya itu, ya. Setiap perkara yang membuat jiwa kita, diri kita, hati kita tidak nyaman, tidak tenteram, tidak tenang, membuat kita sedih, membuat kita gundah gulana, itu adalah ujian. Bisa mengena pada diri kita, ya, tubuh kita, fisik kita, atau mengena orang yang kita cintai, anak kita, istri kita, atau kepada harta kita, dan seterusnya. Itu semua adalah ujian. Maka itu apabila kemudian kita sabar, ya, intinya ini adalah sabar. Apabila kita sabar, maka itu akan menjadi penghapus daripada dosa-dosa kita. Penghapus dari apa? Dosa-dosa yang kita kerjakan di dunia. Allah Subhanahu wa taala akan menjumpainya dalam keadaan dia telah bersih daripada dosa-dosa tersebut. Hatta innahu la yusaddad 'alal insan mautahu li baqa'i sayyi'a au sayyi'atain 'alaihi. Bahkan terkadang seseorang, ya, muslim yang saleh, Allah Subhanahu wa taala uji dia menjelang kematiannya karena masih adanya dosa-dosa yang ada pada dia. Ya, belum kebusek semuanya. Ujian-ujian selama hidupnya ini belum menghabiskan dosa-dosa dia. Maka Allah beratkan ujian pada saat dia hendak keluar dari dunia ini. Allah Subhanahu wa taala uji dengan ujian yang berat pada saat kematiannya. Sehingga kematian begitu sangat berat terlihat pada dirinya. Padahal itu adalah kebaikan bagi dia. Ya. Sehingga Rasulullah SAW menyatakan di antara alamat husnil khatimah, alamat tanda husnul khatimah adalah apa? Irqul jabin, keluarnya irq, keluarnya keringat pada jidat kita atau pada pelipis kita ini. Ya, bercucuran keringat karena beratnya ujian yang Allah berikan kepada dia. Sakit luar biasa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang paling dicinta oleh Allah Subhanahu wa taala, wali Allah, nabi Allah, kekasih Allah yang paling mulia, itu diberi ujian dengan ujian yang berat di saat meninggal dunia. Ya. Rasul sampai menyatakan la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, innalil maut la sakarat, innalil maut la sakarat. Beliau mengucapkan kalimat tersebut. Karena begitu sangat berat yang beliau rasakan. Aisyah sampai tidak tega melihatnya. Fatimah sampai menangis melihatnya. Ya. Karena begitu beratnya Rasul sallallahu alaihi wasallam mengalami himpitan-himpitan, tekanan-tekanan kematian. Maka setelah itu Aisyah menyatakan, demi Allah, setelah melihat apa yang dialami oleh Rasul, saya tidak pernah untuk kemudian merasa iri dengan orang yang meninggal dunia dalam keadaan les begitu. Dalam keadaan sepertinya dengan tenang begitu. Bisa jadi Allah ingin menyempurnakan azabnya di akhirat. Ya. Jangan berharap untuk kemudian seperti itu. Justru husnul khatimah terkadang terlihat dari tanda-tanda yang berat terkadang. Memang demikian yang Rasul sallallahu alaihi wasallam sabdakan. Kenapa? Karena masih ada sisa-sisa dosa. Adapun Rasul sallallahu alaihi wasallam tentunya bukan karena dosa, tetapi karena ingin diangkat derajatnya oleh Allah setinggi-tingginya. untuk mencapai kedudukan yang paling tinggi sehingga ujian pun paling berat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun seseorang jika dia telah habis dosa-dosanya kemudian masih diuji oleh Allah dengan demikian, maka itu untuk rafi darajati, mengangkat derajatnya indallah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu yang harus diyakini. Sehingga kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, sekali lagi dalam perkara ini imma kita yang mengalami atau saudara kita, ya kita melihat mungkin saudara kita terbaring di rumah sakit, ya kasihan, kita doakan ya kesembuhan dan sebagainya. Akan tetapi kita tetap ya, artinya apa, walaupun demikian berat yang dirasakannya, mungkin Allah menghendaki yang terbaik bagi dia. Hati ini tetap kita tahan, walaupun kita sedih ya karena ini orang yang kita cintai menderita sakit, kita doakan kebaikan, kita doakan kesembuhan dan sebagainya. Tetapi Allah Subhanahu wa taala menghendaki yang terbaik untuk si hamba ini. Kalau dia masih bisa untuk diajak berbicara, kita nasihati untuk tetap bersabar, kita bacakan hadis-hadis seperti ini ya, supaya teguh, tegar, kuat menghadapi ujian-ujian Allah Subhanahu wa taala. Dan su'ul khatimah atau husnul khatimah, ya ini ujian terakhir ini. Sehingga kita selalu dan selalu untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diselamatkan dari fitnatul mahya wal mamat. Fitnatul mahya wal mamat adalah ini. Fitnatul mahya itu adalah ujian-ujian kehidupan kita. Wal mamat, jadi di saat kita hendak keluar daripada dunia ini. Ini fitnatul mamat. Yang harus nantiasa kita meminta dan berdoa kepada Allah supaya diselamatkan dari fitnah tersebut dan kita keluar dari dunia ini dengan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Hatta yakhruja minad dunya naqiyan minadz dzunub, hingga kemudian dia keluar dari dunia ini dalam keadaan bersih dari dosa-dosa. Wa hadhihi ni'mah li'anna 'adzabad dunya ahwan min 'adzabil akhirah, dan ini adalah nikmat karena ujian dunia itu lebih ringan dibandingkan ujian akhirat. Sehingga seberat apapun, kalau itu adalah ujian dunia, itu lebih ringan seorang diuji nanti dengan dosa-dosanya di akhirat. Dan orang yang sering diberi oleh Allah Subhanahu wa taala rasa sakit ya, sakit kepala kah misalnya ya, itu adalah tanda-tanda Allah Subhanahu wa taala cinta kepada si hamba. Kalau si hamba itu sabar, kalau si hamba itu melihat bahwa itu adalah ujian dari Allah untuk menghapuskan dosa-dosanya dan senantiasa mengingatkan dirinya setiap kali merasa sakit, oh saya banyak berdosa, sakit lagi, oh saya banyak berdosa, terus seperti ini, itu adalah tanda bahwa Allah Subhanahu wa taala mencintai si hamba tersebut. Jadi sekali lagi kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, ujian apapun dari Allah Subhanahu wa taala, walaupun kita diuji dengan penyakit menahun istilahnya, ada kan penyakit-penyakit menahun begitu ya, sabar, encok rematik, apalagi stroke, sabar, itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala kalau kita menyadarinya dan kita mensabarinya. Sabar, dulu pernah saya ceritakan di sini bagaimana seseorang yang buntung kaki, buntung tangan, ya kan? Sudah pernah kan? Dalam keadaan buta lagi, hanya diberi lisan oleh Allah Subhanahu wa taala, dia senantiasa berzikir dan berzikir terus-menerus dalam setiap hidupnya. Maka ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita seberat apapun, maka di sana ada yang lebih berat lagi. Sehingga kita bersabar kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengharapkan pahala Allah Subhanahu wa taala. Semakin berat dan semakin besar ya ujian tersebut, itu akan semakin membawa kepada kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Akan tiba masanya di mana orang-orang yang sehat hidupnya di dunia, dia akan merasa iri dengan orang-orang yang diberi berbagai macam penyakit karena sabarnya. Ya ini di akhirat nanti. Lakin idza aradallahu bi'abdihi syarr amhalalahu wastadrajahu wa adarra 'alaihi an'am wa dafa'a 'anhu an-niqam hatta turwayafra farhan madhmuman bima an'amallahu bihi 'alaihi. Akan tetapi apabila Allah Subhanahu wa taala menghendaki terhadap si hamba kejelekan, Allah Subhanahu wa taala ulur-ulur dia. Allah Subhanahu wa taala berikan istidrot kepadanya. Dan Allah Subhanahu wa taala curahkan kepada macam kenikmatan-kenikmatan. Allah Subhanahu wa taala jauhkan dia dari berbagai macam penyakit-penyakit sehingga dia pun yaftur wa yafrah, menjadi orang yang sombong congkak, menjadi orang yang riang gembira setiap saat setiap waktu di dunia dengan keriangan yang tercela. Dia merasa dengan ujian-ujian dia merasa dengan berbagai macam kenikmatan yang Allah berikan, dia telah mendapatkan yakni keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang seperti ini digambarkan di dalam Al-Qur'an banyak sekali. Ada beberapa gambaran di dalam Al-Qur'an. Dia merasa bangga terhadap hartanya, banyak harta, banyak keturunan, ya. Kemudian dia di saat masuk ke dalam kebunnya, dia merasa bangga, congkak, ya. Dan dalam keadaan dia tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Diberi berbagai macam kenikmatan-kenikmatan, tetapi dia tidak beriman kepada Allah dan merasa dia dengan kenikmatan tersebut telah dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Apabila nanti saya mati, saya akan mendapatkan kedudukan yang tinggi di sisinya, kata dia. Ini dalam surat apa ini? Sebutkan dalam surat Al-Kahfi. Nah, surat Al-Kahfi. Dalam surat Al-Kahfi. Bagaimana ayatnya? Ada yang mungkin bisa menyebutkan ayatnya? Ya. Wadrib lahum matala rajulaini. Dan buatlah permisalan kepada mereka dua orang. Ja'alna li ahadihima jannatain. Kami jadikan salah satu dari keduanya dua kebun. Memiliki dua kebun dia ini. Min anaf, dari kebun anggur. Wa hafafnahuma binahr, dan kami pisahkan antara dua kebun itu dengan apa? Dengan sungai, yakni aliran air untuk mengairi daripada dua kebun tersebut. Wa ja'alna bainahuma zar'a, dan dari keduanya ini ada tanaman-tanaman yang lainnya. Qala lahu sahibuhu wa huwa yuhawiruhu ana aktaru minka malan wa walada. Dia mengatakan saya lebih banyak harta daripada kamu. Ya, bersombong dengan nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus bagaimana ayatnya? Wa dakhala jannatahu wa huwa dhalimun li nafsihi. Qala ma'adunu an tabida hadhihi abada. Wa ma'adunu sa'ata qa'imah. La iruditu ila rabbi. Dan jika aku dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala, kana li indahu lal husna, bukan? Wa in ruditu ila rabbi. Bagaimana ayat berikutnya? La ajidanna khairam minha munqalaba. Aywa ahsan. Barakallahu fiik. Jika aku dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala nanti, maka aku akan mendapati di sisinya kedudukan yang lebih baik. Dia kufur, ya, ingkar kepada Allah, zalim terhadap dirinya dalam keadaan diberi oleh Allah berbagai macam nikmat-nikmat terus seperti ini, sehingga dia menjadi sombong. Dan dia membanggakan terhadap temannya tadi. Dia mengatakan ana aktsaru minka malan wa walada. Ya. Kemudian dia mengatakan, nanti kalaupun aku mati, aku mendapatkan di sisi Allah Subhanahu wa taala kedudukan yang lebih tinggi. Kenapa? Karena dia merasa bahwa diberinya nikmat di dunia ini disebabkan dan Allah cinta kepada dia. Wallahu taala alam bisawab. Naktafi lahuna wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanallahi wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.